الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa membaca dan melanjutkan kembali kajian tafsir As-Sa'di, terkhusus untuk juz 30. Kita telah sampai pada ayat yang ke-30 pada pertemuan yang terakhir. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat ke-31 sampai ke-36. Waqala ta'ala inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san bihaqa la yasma'una fiha laghwan wa la kidhaba jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa, mafaza, yaitu maudhi'ul fawz, maudhi'ul najah, yaitu untuk orang-orang yang beriman ada tempat keberuntungan, atau al-fawz bisa diartikan an-najah, yaitu tempat keselamatan. Hada'iqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun, taman-taman dan anggur. Wa kawa'iba atraba, dan para bidadari yang umur mereka sebaya. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh dengan minuman. La yasma'una fiha laghwa wala kidzaba, dan di dalamnya tidak terdengar sesuatu yang sia-sia ataupun yang perkataan yang dia mengandung dosa. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dari Rabb kalian. Ata'an hisaba, dan pemberian yang tidak terhingga. Lamma dzakara halal mujrimina dzakara ma'al muttaqina. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala telah selesai menyebutkan keadaan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa, atau orang-orang kafir, dzakara ma'al muttaqina, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang bertakwa. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ini adalah thariqah atau jalan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang al-iqab, tentang uqubah, tentang hukuman bagi orang-orang yang mendustakannya, maka Allah pun menyebutkan keadaan orang-orang yang memperoleh as-sawab, yang memperoleh pahala, ganjaran. Dan ini adalah thariqah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an disebutkan senantiasa bergandengan ataupun beriringan. Idza dzukira fil iqab, jika disebutkan di dalam Al-Qur'an tersebut tentang iqab, tentang uqubah, tentang hukuman bagi orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, dzukira fihi as-sawab, maka Allah pun menyebutkan as-sawab, yaitu balasan bagi orang-orang yang taat kepadanya. Kemudian juga bisa dibalik, wa idza dzukira as-sawab dzukira fihi al-iqab. Wa idza dzukira ahlul khair, dan jika Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang keadaan ahlul khair, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, maka dzukira fihi asyarr, maka Allah pun menyebutkan keadaan orang-orang yang melakukan kejelekan, orang-orang yang melakukan kerusakan. Wa idza dzukira al-haq dzukira fi al-batil. Jika Allah menyebutkan tentang kebenaran, maka di ayat yang lain pun Allah akan menyebutkan tentang kebatilan. Dan ini Allah sebutkan agar seorang hamba ini berjalan ketika menuju Allah Subhanahu wa taala, dia berjalan di antara khauf dan roja, yaitu dia memiliki rasa khauf, rasa takut ketika disebutkan ayat-ayat tentang azab, disebutkan keadaan orang-orang ahlun nar, keadaan balasan bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya, maka dia khauf, dia merasa takut akan terjatuh pada keadaan tersebut. Adapun satu sisi yang lainnya, yaitu warroja, agar orang tersebut memiliki rasa berharap, yaitu ketika disebutkan ayat-ayat tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melakukan kebaikan, dia pun berharap untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Jika salah satu dua keadaan itu, ar-roja atau al-khauf, ini mengalahkan yang lainnya, yaitu jika dia hanya memiliki sifat atau sikap roja saja, maka ini akan membawa keadaan orang tersebut merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, ataupun iqab ataupun uqubah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang dia senantiasa merasa khauf tanpa merasa roja, tanpa merasa ada harapan atau keinginan mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini akan menyebabkan dia merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dua sifat ini akan senantiasa beriringan ketika seorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala bahwasanya yang bagi an yakuna al-insanu fi ibadatihi li rabbihi bainal khaufi war raja, sudah selayak sepantasnya bagi seorang hamba yang dia beribadah kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di antara dua sikap ini, yaitu roja dan khauf. Fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibuhu, dan jika salah satu dari dua sikap ini, keadaan ini mengalahkan yang lainnya, maka pelaku hamba tersebut akan celaka atau binasa. Dan dua-duanya, keadaan roja yang lebih mendominasi atau khauf yang lebih mendominasi, ini adalah termasuk kabairu dzunub, keadaan yang jelek. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, thoriqah ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah menyebutkan tentang kebaikan, maka Allah pun akan menyebutkan tentang kejelekan. Ketika Allah menyebutkan ahlun nar, maka Allah pun akan menyebutkan ahlul jannah. Dan ini disebutkan di dalam ayat ini, di ayat 31 sampai 36, Allah menyebutkan tentang keadaan atau balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah sebelumnya di dalam ayat yang telah lewat bersama kita, Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang mendustakannya. Disebutkan di dalam ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna jahannama kanat mirsada." Sesungguhnya orang-orang, sesungguhnya neraka jahanam itu memiliki tempat untuk mengintai, mengawasi orang-orang kafir. "Litaghina ma'aba." Dan neraka jahanam ini adalah tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas. "Labithina fiha ahqaba." Mereka tinggal di dalam neraka berabad-abad lamanya. bahkan kekal mereka di dalam neraka. Disebutkan, telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, ketika ahlun nar sudah memasuki an-nar dan ahlul jannah, dia sudah memasuki al-jannah, maka didatangkanlah al-maut di antara penduduk surga dan neraka, yang al-maut tersebut di dalam bentuk seekor kibas. Kemudian ahlul jannah mengetahui bahwa itu adalah al-maut, dan ahlun nar pun mengetahui bahwasanya itu adalah al-maut. Maka al-maut tersebut disembelih. Maka setelah itu tidak ada lagi kematian. Ahlun nar mereka kekal di dalam neraka, ahlul jannah mereka kekal di dalam syurga. La yadzuquna fiha barada wala syaraba, dan mereka di dalamnya tidak merasakan kesejukan, juga tidak mendapatkan minum. Disebutkan di dalam ayat yang lainnya, ketika mereka meminta minum, wa iyastaghatsu yughatsu bima'in kalmuhyi yashwil wujuh, dan ketika ahlu neraka ini meminta minum, maka yang diberikan kepada mereka adalah air yang mendidih, yang ketika meminum air tersebut maka hancur muka-muka mereka, putus usus-usus mereka. Dan ketika hancur dan putus usus-usus mereka, maka bukan selesai azab yang mereka dapatkan. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Maka tatkala kulit-kulit mereka ini hancur, maka Allah ganti kulit-kulit tersebut dengan kulit-kulit yang baru. Jadi azab mereka bukan berkurang, tapi semakin bertambah. Illa hamima wa ghasaqa, yaitu kecuali air yang panas ataupun nanah-nanah dari penduduk neraka. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan penduduk neraka yang ketika mereka di dunia, wa kadzdzabu biayatina innahum kanu la yarjuna hisaba, yaitu mereka tidak menginginkan, bahkan mengingkari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan wa kadzdzabu biayatina kidzdzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Ini adalah keadaan orang-orang ahlun nar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat sebelumnya. Kemudian pada ayat ini, ayat selanjutnya, Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang bertakwa. Faqala innal muttaqina mafaza, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa ini adalah al-mafaz, itu tempat al-maudhi'ul fawz, tempat keberuntungan, atau maudhi'un najah, najah minan nar, yaitu selamat dari api neraka. Alladzina taqaw sukhta rabbihim, yang mereka ini, orang-orang yang bertakwa ini, mereka mengambil perisai, mengambil pelindung di antara mereka dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perisai yang mereka ambil? Maka disebutkan di sini bitamasuki bitaatihi, yaitu dengan berpegang teguh kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal inkifaf amma yakrahu, dan menjaga diri dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perisai yang mereka ambil untuk melindungi diri-diri mereka dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Falahum mafazun wa manja, dan bagi mereka adalah kemenangan dan keselamatan. Wa bu'dun 'anil nari, dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, wa fi dzalika mafazu lahum, dan di tempat keberuntungan tersebut, lahum mereka memiliki hadaiq, yaitu kebun-kebun. Wahia al-basatin al-jami'ah al-asnaf al-ashjar al-zahiyah, yang di dalam kebun-kebun tersebut terkumpul padanya jenis-jenis pepohonan yang rimbun, yang lebat. Fisamari allati tatafajjaru baina hilaliha al-anhar, yang terpancar di antara sela-sela kebun tersebut sungai. Disebutkan bahwasanya sungai-sungai ketika di surga nanti tidak sebagaimana sungai yang mengalir di bumi. Jadi tidak diparit atau tidak dilakukan-lakukan seperti sungai-sungai sekarang. Bahkan disebutkan air itu mengalir. Mengalir di atas permukaan tanah. Dan airnya sesuai apa yang diinginkan oleh pemilik sungai tersebut. Disebutkan di dalam surat yang lainnya bahwasanya ada yang berupa air ataupun susu ataupun al-khamr, ada juga yang berupa aliran madu. Ini adalah kenikmatan yang diberikan kepada penduduk al-jannah. Wa khasal a'nabi li syarafihi wa kasratihi fitilkal hadaik, dan dikhususkan penyebutan al-a'nab yaitu anggur. Jadi a'nab ini adalah jama' dari inab, jama' dari anggur. Li syarafihi, disebabkan kemuliaan. Wa kasratihi, dan banyaknya buah tersebut yaitu buah anggur tersebut. Fitil kal hadaik, di kebun-kebun tersebut. Atau juga ada buah-buah yang lain disebutkan di dalam surat Ar-Rahman. Fihima faqihatu wa nakhlu wa rumman, yaitu di dalamnya, di dalam kebun-kebun di surga ada buah-buahan berupa kurma dan ruman, yaitu delima. Walahum fiha zaujatun ala matalibin nufus, dan bagi mereka, bagi penduduk surga, mereka memiliki istri-istri ataupun pasangan-pasangan sesuai dengan keinginan mereka. Kawaib. Kawaib ini wahiya nawahidu allati lam tatakassar sajyuhunna min syababihinna wa quwwatihinna wa nadaratihinna. An-nawahid ini adalah wanita-wanita atau bidadari-bidadari yang dada-dada mereka berisi. Dada-dada mereka kencang, yang tidak kendur, disebabkan mereka ini dalam syababih, ini dalam kemudaan mereka. Wa quwwatihinna, dan kuatnya mereka. Wa nadaratihinna, dan kecantikan mereka. Bahkan disebutkan bahwasanya bidadari-bidadari syurga seperti ka'annahunnal yaqutu wal marjan, seperti mutiara-mutiara, permata-permata. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lainnya, yura mukhu saqihi atau saqiha, terlihat sum-sum tulang betis mereka. Min warai luhumiha, dari belakang daging-daging mereka karena indahnya. Ini adalah keadaan bidadari-bidadari syurga, dan tidak bisa kita bayangkan keindahan-keindahan yang ada di dalam syurga. Rasulullah telah memberitakan kepada kita tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam syurga. Bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah tabaraka wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh di dalam surga kenikmatan-kenikmatan la'inun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terbersit di dalam hati-hati manusia. Ini adalah keindahan-keindahan atau kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam al-jannah. Bahkan disebutkan saking indahnya bidadari syurga, di dalam sebuah hadis disebutkan kabiduha mir'atuhu. Hati-hati para bidadari ini adalah cermin bagi pasangannya, bagi laki-lakinya. Wa kabiduhu mir'atuha. Dan hati-hati laki-lakinya itu adalah cermin bagi bidadari-bidadari tersebut. Ini adalah keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian waqala ta'ala wa atrabu wa kawaiba atraba, yaitu atrab allati ala sinnin wahidin mutaqaribin, yang mereka berada pada usia yang sama, yaitu usia-usia mereka disebutkan berkisar di antara 33 tahun. Dan ini adalah umur 33 tahun ini adalah puncaknya kepemudaan seseorang. Jadi puncaknya seorang pemuda adalah pada usia 33 tahun. Adapun puncak kedewasaan seseorang adalah pada usia 40 tahun. Makanya para nabi mereka diangkat menjadi nabi ketika mereka berusia 40 tahun. Adapun usia yang di sini disebutkan yaitu usia pada puncak kematangan seorang pemuda pada sisi kekuatan. Wa min adatil atrab, dan dari kebiasaan usia yang sebaya, biasanya laki-laki perempuan yang sebaya yang usianya mereka berdekatan, an yakuna muta'alifat wa muta'ashirat, mereka ini yang usianya sebaya mereka mudah akrab, mudah bergaul, disebabkan usia-usia mereka yang sebaya. Wa dhalika sinu alladhi hunna fihi 33 sannatan, dan umur yang para bidadari ini berada padanya yaitu pada umur 33 tahun. Ini usia-usia yang disebutkan bahwasanya usia-usia mereka sebaya pada usia tersebut. Fi a'dali sinni syabab, dan ini adalah pada kematangan umur seorang pemuda dari sisi kekuatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa ka'san dihaqa ay mamlu'atun min rahiqin ladzatil lisyaribin, yaitu gelas-gelas yang penuh dengan minuman-minuman yang lezat. La yasma'una fiha lagwan, dan tidak terdengar di dalamnya oleh mereka sesuatu yang sia-sia. Ay kalaman la fa'idata fihi, tidak terdengar di dalam surga itu perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak ada faidahnya. Disebutkan di dalam ayat-ayat yang lainnya mereka berbicara dengan penduduk surga yang lainnya tentang keadaan mereka ketika di dunia. Ketika disebutkan di dalam satu ayat, yauma ya'udzu dzalimi 'ala yadayhi, yaitu ketika di mana orang-orang yang zalim itu menggigit jari-jari mereka. Karena ketika di dunia mereka berteman dengan orang-orang yang memalingkan mereka dari jalan Rasul alaihi salam. Dan juga disebutkan di dalam ayat-ayat yang lainnya pembicaraan ataupun perbincangan di antara penduduk syurga. Wala kidzaba, dan tidak pula al-kidzaba yaitu isman, sesuatu yang pembicaraan tersebut mengandung dosa. Dan penduduk surga telah Allah Subhanahu wa taala bersihkan dada-dada mereka dari ghil, dari dendam dari rasa dengki terhadap yang lainnya, sehingga mereka di dalam syurga bersaudara. Kama qala ta'ala, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Dan mereka tidak mendengar di dalamnya, yaitu di dalam surga, sesuatu yang sia-sia dan tidak pula sesuatu yang mengandung dosa. Illa qilan salaman salama, kecuali perkataan salam di antara mereka. Disebutkan oleh Allah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awal adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Afsus salam bainakum, yaitu saling memberi salam di antara kalian. Ini adalah keadaan di dalam al-jannah, yaitu mereka la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Tidaklah mereka di dalam surga tidak mendengar sesuatu yang sia-sia dan sesuatu yang mengandung dosa. Wa inna ma'atahumullahu hadha as-sawaba al-jazila min fadlihi wa ihsanihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka balasan yang besar ini disebabkan min fadlihi wa ihsanihi, disebabkan keutamaan dan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan difahami bahwasanya kita orang masuk surga itu disebabkan karena amalan-amalan. Akan tetapi seseorang masuk ke dalam al-jannah disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa kita sudah merasa melakukan ibadah ini, ibadah ini, ibadah itu dan ibadah-ibadah yang lainnya, kemudian kita merasa pantas untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, la yudkhilu ahadan minkum amalahu al-jannata, tidak akan memasukkan amalan seseorang, orang yang melakukan amalan tersebut ke dalam al-jannah. Wala yujiruhu minan nar, tidak pula amalan tersebut bisa menyelamatkannya dari neraka. Wala ana, kata Rasulullah, tidak pula aku. Padahal kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atqan nas wa akhshan nas, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wala ana, tidak pula aku, illa birahmatillahi, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi yang memasukkan seseorang ke dalam al-jannah itu bukan amalannya. Yang memasukkan seseorang ke dalam syurga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menentukan siapa penduduk syurga, siapa penduduk neraka. Jadi ini bahwasanya yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam al-jannah adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalan-amalannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, jazaa'an mir rabbika lahum, yaitu balasan dari Rabb mereka untuk mereka. Ata'an hisaba, ai bisababi a'malihim allati waffaqahumullahu laha, yaitu disebabkan oleh amalan-amalan mereka yang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya, yaitu untuk mengerjakan amalan tersebut. Wa ja'alaha tsamanan li jannatihi, dan ini menjadikannya sebagai harga untuk membeli al-jannahnya dan wa na'imiha, dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Maka ini adalah keadaan orang-orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang ke-31 sampai dengan ke-36. Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang bertakwa, yang balasan yang mereka dapatkan atas apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Setelah sebelumnya Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebutan keadaan ini adalah merupakan thariqah yang akan kita temui di dalam Al-Qur'an, bahwasanya Allah menyebutkan keadaan ahlun nar, maka Allah pun akan menyebutkan keadaan ahlul jannah. Ini adalah agar seseorang yang dia membaca Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an, dia memiliki rasa raghbah wa rahbah. Dia memiliki rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak hanya takut saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal yang seperti ini tidak boleh. Dia hanya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ahmad tadi bahwasanya dua keadaan ini harus senantiasa beriringan, yaitu dia memiliki rasa raghbah dan rahbah. Maka ini adalah tafsir dari ayat 31 sampai dengan 36. Dan insyaallah pada pertemuan malam ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.